ini, seberapa jauh langkah kaki kan melangkah dalam gelap ku bersujud dalam syadu. Dalam doa ku harapkan ampunanmu. Detak-detak jantung ini dalam renunganku ini, seberapa jauh langkah kaki kan melangkah kelaku bersujud dalam syadu. Ku menangis dalam doa, ku harapkan hanyamu tahu kalah diri dalam langkahku. Sesat